سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدايا. Zakaria itu doanya pelan banget teman-teman. Langsung Allah kabulkan. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashshiruka biwulam. Bergembiralah Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki, ismuhu Yahya. Kasih dia nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Tidak ada anak seperti dia sebelumnya. Itu yang pertama, yang kerennya kayak dia, Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi. Allah beri dia keselamatan, keberkahan. Yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Satu-satunya nanti manusia yang ketika bangkit di padang mahsyar enggak punya dosa, cuma Yahya alaihissalam. Yang lain semuanya punya dosa, cuma ada yang diampuni, ada yang belum diampuni. Tapi Yahya bangkit dalam keadaan salamun, tidak punya dosa, aman. Yahya alaihi, dari mana dia dapat kebaikan itu? Doa ayahnya. Ayahnya doa dengan hati, Rabbi, Rabbi, Rabbi, penuh dengan keyakinan kepada Allah. Dan selama ini Zakaria itu enggak pernah ngecewain Allah, makanya Allah enggak mau ngecewain dia. Nabi Ayub enggak pernah ngecewain Allah ketika dia senang, makanya Allah enggak mau ngecewain dia ketika dia susah. Nabi Yunus sekali ngecewain Allah langsung bertaubat, maka Allah juga enggak akan menyia-nyiakan usaha dia untuk memperbaiki diri. Yang jelas kita harus berakad kepada Allah itu dengan hati kita, teman-teman. Jangan gadaikan itu. Begitu hati kita mulai jauh dari Allah, begitu hati kita kotor, begitu hati kita terhijab, maka kita udah gak punya lagi modal untuk minta kepada Allah sesuatu. Yang ringan aja gak bisa dikabulkan, apalagi yang berat. Jadi hati yang harus dijaga. Keep the faith. Jaga yakin kita kepada Allah. Begitu kita ragu, berarti kita udah memutuskan akad kepada Allah. Allah gak mau berakad dengan orang yang ragu. Sedikit aja kita ragu, Allah gak mau berakad. Kok bisa ya, sinyal hati kita lebih kuat daripada sinyal suara? Saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar, analoginya kayak gajah. Saya pernah lihat di sebuah tayangan Nat Geo gitu, tentang animals, tentang hewan. Salah satunya waktu itu lagi ngomongin masalah gajah. Ternyata ya, gajah itu kalau manggil temennya yang jauh, itu gak pakai suara yang terdengar oleh manusia, tapi pakai suara yang di bawah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Frekuensi rendah namanya. Gak tahu istilah ilmiahnya. Suara dengan frekuensi rendah, yang frekuensi itu gak akan kedengaran oleh manusia, tapi terdengar oleh gajah yang jaraknya minimal 3 kilo sampai 5 kilo, sampai 8 kilo maaf. Bayangin, ketika gajah pengen manggil temannya nih, gajah lagi di kebun tebu nih. Kan salah satu makanan sukaan gajah tuh tebu, pisang ya. Pas dia lagi di kebun tebu, dia ngeliat, wah banyak makanan nih. Dia akan manggil temannya yang jaraknya sampai 8 kilo. Manggilnya bukan pakai suara yang kedengaran oleh kita, tapi manggilnya pakai suara frekuensi rendah. Dan indikasinya di bawah telinganya, di depan telinganya itu agak ada kulitnya tuh kembang-kempis gitu. Berarti dia lagi mengeluarkan suara frekuensi rendah. Si manusia di sebelahnya gak ngedengerin, tapi gajah yang 8 kilo ngedengerin. Ada tebu nih di sini, kedengaran sama teman-temannya gajah. Akhirnya teman-temannya pada datang. Terus gimana tahu lokasinya? Gampang, tinggal Sherlock. Jadi teknologi gajah juga udah ada, Sherlock. Nih Sherlock ya, tunggu sampai 4 meter akuratnya. Loh, di share. Datang tuh gajah-gajah. Sehingga kalau kita ngeliat kenapa gajah-gajah nyerbu suatu perkebunan, itu emang pakai panggilan suara dengan frekuensi rendah. Berarti ada suara frekuensi rendah yang bisa menangkap jarak sampai 8 kilo. Nah, suara frekuensi rendah kita dengan Allah itu adanya di hati, bukan di lisan dan tenggorokan kita. Sehingga kadang-kadang lisan kita gak kuat berdoa dengan suara yang keras karena lagi sakit, atau seorang yang bisu, atau gak berdaya. Tapi suara hatinya akan menggetarkan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dialami oleh Nabi Muhammad tadi. Nabi cuma ngelihat ke langit, membatin. Ngelihat ke langit, membatin. Tiba-tiba Allah mengatakan, "Qadanara taqallu bawajhika fis sama." Gimana caranya kita bisa kayak gini, teman-teman? yang ketika kita membatin, ketika kita berdoa, ketika kita bersuara lirih, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan karena frekuensi hati kita kuat. Gimana caranya? Jangan pernah mengotori hati kita. Satu, oleh rasa ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak boleh raib. Enggak boleh ragu sama sekali. Karena kalau kita raib, ragu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghijabi hubungannya dengan kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Apa penyakitnya? Kata ulama tafsir, semua ulama sepakat, salah satu penyakit paling bahaya dalam hati manusia itu adalah al-raib atau asyak, ragu kepada Allah SWT. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada ragu. Sehingga kalau di dalam hatinya ada ragu, maka summum bukmun umyun, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gak akan ngaruh apa-apa buat mereka kalau hatinya udara ragu. Ini yang kita coba tajdid, perbaharui terus teman-teman. Kita ngecas terus, kita coba nge-upgrade terus, kita coba untuk di-update terus iman, yakin, faith kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat yakin kita kepada Allah, makin kuat sinyalnya ke langit. Sehingga makin kuat sinyalnya, makin gampang mengupload doa. Makin gampang untuk ngeloading pesanan apa kiriman dari Allah. Kayak misalnya teman kita ngirim gambar. Kebetulan gambarnya itu dengan kapasitas yang besar karena gambarnya itu bagus. Dari kamera yang bagus dikirim pakai misalnya Telegram biar enggak pecah gitu. Karena kapasitasnya gede, misalnya satu gambar itu 100 megabit. Gede gitu. Kan ngeloadingnya lama tuh. Untuk bisa dilihat kan? Tergantung pertama kapasitas handphone, kedua sinyalnya. Kadang-kadang kapasitas handphonenya bagus, tapi sinyalnya putus-putus, lama. Jadinya gagal lagi, fail lagi, akhirnya kita retry lagi. Jadi kalau kita pengen kiriman keajaiban dari Allah itu cepat loadingnya, kadang-kadang yang dikirim oleh Allah itu gede tuh, sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok susah? Karena sinyal kita gak kuat. Bukan Allah gak membalas doa kita, Allah membalas. Cuman gak bisa di loading, gara-gara gak bisa di download, gara-gara sinyal kita putus-putus. Nah sinyal kita itu tergantung apa teman-teman? Tergantung yakin. Makin kuat yakin kita, berarti makin kuat sinyal kita ke langit. Makin lemah yakin kita, makin lemah sinyal kita ke langit. Jadi kayak ada apa indikator sinyal kayak wifi gitu kan. Kalau iman kita rendah, berarti wifi-nya cuma satu indikator. Kalau kuat sampai 4 gitu, full, berarti sinyalnya excellent gitu. Maka insya Allah akan mudah. Apalagi kalau dia punya kuota yang unlimited. Ini semuanya sebetulnya analogi yang sama seperti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya biar sinyal kita kuat ke Allah? Caranya harus dekat dengan sumber sinyal itu. Ibarat wifi, kita harus dekat dengan modem. Makin jauh dari sumber modem, makin susah. Analogi sederhana yang lain tuh kayak orang tawaf. Saya kalau lagi umrah tuh suka mentafakuri, benar ya. Orang kalau pengen tawafnya gampang, cepat selesai, gak terlalu lama, berarti dia harus tawaf makin dekat dengan Ka'bah. Memang sih, tawaf dekat dengan Ka'bah itu agak sedikit crowded, berdesak-desakan. Tapi cepat selesainya. Dibandingkan kita pengen yang santai, yang nyaman, tawafnya di luar masjid. Bayangin di luar Masjidil Haram tawaf. Satu putaran aja setengah jam. Memang santai, gak desak-desakan. Bisa enjoy, bisa sambil ngemil, bisa sambil apa chat sama teman kita. Tapi satu putarannya setengah jam, lama. Gitu juga hidup kita. Kalau hidup kita terlalu enjoy, jauh dari Allah, ketika kita minta kepada Allah, bukan Allah gak ngirim, lama sampainya, sinyalnya kurang bagus. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kadang-kadang memang butuh jerih payah dikit, memang butuh sedikit effort lebih. Tapi dengan effort lebih sedikit, kita akan dapat kemudahan lain yang lebih banyak. Memang harus dekat dengan sumber sinyalnya, supaya nge-downloadnya gampang, nge-uploadnya gampang. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Jaga hati kita supaya sinyalnya kuat. Caranya dekat sama Allah. Jangan ragu sama Allah.